Tapi masih ada 10 menit waktu asar sebagai pesan terakhir para ikhwan fitina azaniyallahu wa iyyakum, sebagai kalimat penutup. Sebagai kalimat penutup, ana mengatakan kepada semuanya, dari yang belum nikah, yakni kalau sudah mampu nikah ya nikah, itu loh. Yang kedua, bahwasanya antum jangan bayangkan bahwasanya antum nikah akan mendapatkan seorang wanita yang sangat sempurna. Jadi hidup keluarga, jadi antum masuk ke dalam situ, siaplah untuk menghadapi banyak permasalahan. Bayangkanlah bahwasanya rumah Rasulullah SAW, rumah yang paling utama, itu pun sering cekcok, apalagi wanita-wanita yang lain. Karena apa? Orang itu memasuki rumah tangga itu tergantung bagaimana persepsi dia sebelum masuk. Kalau persepsi dia sebelum masuk itu adalah mesti tidak pernah ada cekcoknya, kan istri saya bagus itu, nanti ada masalah dikit ribut. Tapi kalau dia sudah siap dari awal, insya Allah gak ada permasalahan. Jadi saya teringat, jadi ada salah seorang ikhwah yang di Jawa Tengah, bahwasanya dia nikah, beberapa bulan kemudian menceraikan istrinya. Apa kata suaminya tatkala menceraikan istrinya? Ternyata kamu tidak seperti yang saya dapatkan dalam kitab-kitab nikah. Iya ya, memang kitab nikah itu solihah, qanithat, kan itu dalam kitab gitu tuh. Tapi dalam praktek akan kenyataan yang ada. Seringlah katakan pada sang suami, kalau istri antum sedang ngambek, katakan pada diri sendiri, Rasulullah saja pernah marahan dengan suami dengan istrinya sebulan. Rasulullah pernah masuk rumah gak dikubris sama istrinya semalaman gitu. Gak dikubris sama istrinya, gak ada cowok ngomong, gak ada siapa. Itu Rasulullah SAW, Rasulullah gak marah, bersabar gitu terhadap kekakuan dan perbuatan semacam itu. Camkan bahwasanya tidak ada wanita yang tidak, yang tidak melakukan itu, mesti. Tidak ada wanita yang lebih sempurna dari Aisyah, dan itu mesti akan terjadi. Bagi para akhwat, jadi usahakan, jadi untuk membahagiakan sang suami semisal mungkin. Dan sadarilah bahwasanya anti diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sadarilah bahwasanya anti, mau sadar atau tidak, tapi yang penting jelas, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena suami anti adalah surga anti dan neraka anti tentang masalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya akhwan, bahwasanya dalam kehidupan rumah tangga, kedepankan menjalankan kewajiban dan jangan kedepankan menuntut hak. Karena kalau orang itu terlalu mengedepankan menuntut hak, maka yang terjadi adalah semakin ribut. Yang selanjutnya, bahwasanya dalam kehidupan rumah tangga, jangan terlalu berbesar masalah-masalah kecil. Jadi kalau memang antum cocok dengan seorang wanita, dengan seorang istri dalam banyak hal, tidak cocok dalam 1-2 masalah, itu wajar. Tidak ada wanita ya akhwan yang sempurna. Antum bayangkan Aisyah, antum mau nikah dengan Aisyah? Perhatikan Aisyah dengan kecerdasannya, dengan kemanjaannya, dengan kecantikannya, dan dengan segalanya, tapi tidak semua orang mampu nikah dengan Aisyah. Beliau adalah seorang wanita pencemburu berat. Kisah-kisah Aisyah semuanya ribut gara-gara cemburu, kan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjembelih kambing. Kemudian bulan kasihkan kepada temannya Khadijah. Wah, marah Aisyah dengan mengatakan, kayaknya di dunia ini cuma ada satu wanita. Wanita itu tua renta kayak begitu, kamu sudah dibeli yang lebih muda kok masih gitu. Bukan bahasa kita gitu. Bahasa Arabnya ya ada beda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merah padahal terhadap kejadian itu. Peristiwa piring tadi, kemudian peristiwa-peristiwa yang lain. Aisyah adalah seorang pencemburu berat. Antum siap nikah dengan Aisyah? Belum tentu ya akhwat. Antum jangan lihat Aisyah dengan kecerdasannya, kealimannya, dan lain-lain. Lihatlah sisi yang ini, Rasulullah mampu untuk menghadapi. Itu Aisyah, bagaimana yang lainnya? Bagaimana dengan yang lainnya? Oleh karena itu, kalau ya akhwat, kalau antum masalah dikit diperbesar, yakinlah gak akan bertahan lama. Yakinlah gak akan bertahan lama. Tapi yang antum hadapi adalah, kalau istri antum seorang pencemburu berat, ya siaplah jadi wanita, cari seorang suami yang dengan seorang istri yang pencemburu berat. Kalau antum jadi menghadapi seorang istri yang sama sekali gak cemburu, ya siaplah untuk itu. Belajar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, lama-lama akan berhasil menghadapi jadi istri. Begitu juga dengan sang suami. Jadi tidak semua orang, dan tidak ada seorang pun yang mendapatkan lelaki dan seorang suami yang ideal, kecuali para anbiya dan para rasul. Jadi kalau antum mimpi, jadi seandainya antum datang kepada ustaz, ngomong, Ustaz carikan istri bagi anak atau carikan suami bagi anak. Istrinya dengan syarat cantik, keturunan orang kaya, kemudian solehah, kemudian dia dari keluarga besar. Kalau anak yang ditanya begitu, jawabannya satu. Kalau anak yang ketemu, tak ambil yang kedua kalinya. Kalau anak yang dapatkan wanita semacam itu, anak yang ambil. Bukan saya sampaikan pada antum. Kenapa ya akhwat? Cari wanita kayak begitu sulit. Ini begitu juga dengan akhwat. Kalau nyari ini akhwat, jangan cari yang yani yang ganteng, pinter, soleh, yang lain-lain. Sulit ya akhwat mencarinya. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, maka yang lain. Dan itulah yang ada. Dan semua orang, jadi kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Bahwasanya ada anak Adam itu mesti salah, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertobat. Oleh karena itu patokan dasar dalam kehidupan keluarga adalah wa'asyiruhunna bil ma'ruf. Ini wa'asyiruhunna bil ma'ruf, berkaulilah para istri kalian dengan baik. Dan perintah Rasulullah wastausu bin nisa'i khaira. Ini wasiatkanlah atau berkaulilah wanita itu dengan cara yang bagus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita. Jadi dalam kehidupan rumah tangga kita, mulai dari proses pemilihan sampai memasuki akad pernikahan sampai berikutnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita di dalam kebenaran. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang pertama dengan pertemuan sekarang. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua untuk mengarungi kehidupan di alam dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.